matiya matiya matiya matiya matiya matiya matiya matiya matiya matiya matiya matiya sana sini kau semai cinta kau berharta berjanji cinta pandai engkau bersilat lidah tanpa peduli karma dan dosa banyak sudah yang kau rugi. Thank you.